Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm dan seluruh pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad Ibnul Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Kita masuk dalam bab ke-30 di sini tertulis, yaitu bab ar-raddu 'alal qadariyah. Bab bantahan terhadap kelompok qadariyah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa dasar-dasar pengetahuan terkait dengan iman kepada takdir menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman kepada takdir harus memenuhi 4 rukun, 4 martabat. Yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-khalqu, yang keempat adalah al-masyi'ah. Nah, satu saja diingkari berarti orang itu sudah barakallahu fikum keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sehingga sangat-sangat prinsipal, sangat-sangat fundamental barakallahu fikum, kalau seorang itu jahil tentangnya, entah sadar atau tidak sadar, dia sudah keluar dari rel aswaja barakallahu fikum. Nah, kita juga telah menyebutkan kelompok yang keluar dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah takdir. Istilah qadariyah ada 2 versi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan qadariyah itu adalah untuk orang-orang yang menolak takdir, tidak meyakini takdir itu Allah yang ciptakan, Allah yang buat, dan meyakini bahwa hamba punya kehendak, ya, yang independen, yang berdiri sendiri, tidak ada sedikit pun kaitannya dengan kehendak Allah. Nah, dikenal dengan kelompok qadariyah. Ada juga yang memahami kata qadariyah ini jauh lebih luas, lebih umum, yaitu setiap kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan takdir. Sehingga mereka membagi qadariyah, ada yang nufat, ada yang isbat atau musbitah. Nah, yang nufat, ya tadi, yang menolak takdir adalah kehendak Allah, dan hamba punya kehendak barakallahu fikum yang mandiri. Nah, itu dikenal dengan qadariyah barakallahu fikum an-nufat. Adapun qadariyah al-musbitah dikenal dengan istilah jabriyah. Ya, mereka yang menetapkan takdir namun ghulu sampai pada tingkatan menganggap hamba itu tidak punya kehendak ya secara total. Jadi ibaratnya manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah itu seperti robot. Nah, yang dikendalikan oleh tombol-tombol barakallahu fikum na'am yang memang dibuat untuk mengendalikan mereka. Nah, diibaratkan seperti sehelai bulu yang tertiup oleh angin atau sebutir debu yang terbawa oleh barakallahu fikum na'am badai. Ya, terombang-ambing tak punya kehendak barakallahu fikum na'am. Kurang lebih itu kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan barakallahu fikum, kalau secara nama mungkin tidak ada, tapi secara ideologi, secara keyakinan, ya, kelompok ini masih eksis, ya, masih ada. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang meyakini hamba itu punya kehendak yang terpisah dari kehendak Allah, yang mandiri secara total. Ada juga yang memiliki keyakinan jabriyah barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan bagi para penuntut ilmu memiliki bekal barakallahu fikum na'am, ilmu yang mumpuni, ilmu yang memadai barakallahu fikum untuk membentengi akidah mereka dan juga mencerahkan kaum muslimin barakallahu fikum na'am yang mungkin terbawa oleh syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat terkait dengan masalah takdir. Nah, masalah takdir ini penting. Ya, barakallahu fikum. Nah, di antara yang menunjukkan pentingnya adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang tanda-tanda tentang apa itu iman, ya. Rasul mengatakan antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Setelah itu diulangi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ya, nah, kalimat al-iman diulangi pada pembahasan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Para pensyarah hadis dari kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan itu menunjukkan ahammiyatuhu. Ya, betapa pentingnya permasalahan takdir ini, betapa mendesaknya, betapa primernya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Karena ketika manusia itu barakallahu fikum tidak punya keyakinan dengan takdir, manusia akan rapuh, manusia akan ringkih, dia tidak akan bisa untuk bertahan hidup dengan kuat dan kokoh. Mentalnya begitu gampang untuk ambruk. Ya, jiwanya begitu gampang untuk ambiar dan bubar. Gara-gara imannya kepada takdir barakallahu fikum tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Banyak simpang siur barakallahu fikum kalamun nas terkait dengan masalah takdir. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau dulu ada seorang tokoh Islam liberal, barakallahu fikum, tapi orangnya sudah tiada sekarang. Nah, ya sudah mati barakallahu fikum. Yang dia punya sebuah gagasan, ya, gagasan yang sangat mungkarah, sangat lancang. Gagasannya itu adalah rukun iman yang keenam itu harusnya dibuang. Ya, direvisi. Rukun iman itu 5 saja, sama seperti rukun Islam. Yaitu rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir menurut pandangan dia, itu akan melemahkan umat Islam. Akan membuat umat Islam itu terbelakang, karena ketika gagal, ketika tidak mampu, semuanya akan beralasan dengan takdir. Ah, sudah takdir. Nah, tidak ada semangat untuk berjuang. Barakallahu fiik. Tidak ada semangat untuk berkembang dan tumbuh. Sehingga menurut dia sangat tidak relevan, ya. Nah, iman kepada takdir itu masih dipertahankan. Nah, barakallahu fiik. Ya, sebuah gagasan yang mungkarah, qabihah, barakallahu fikum, sangat buruk. Nah, padahal gelarnya profesor. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Belajar agama Islam di Amerika. Barakallahu fikum. Nah, sehingga muncul ide-ide gagasan-gagasan yang nyeleneh seperti itu. Menunjukkan betapa dangkalnya. Tapi ya gak tahu juga ya. Bisa jadi itu memang adalah upaya dia untuk menyesatkan umat Islam. Nah, sebenarnya justru kekuatan umat Islam itu diantaranya yang membuat mereka bisa menaklukkan Romawi, Persia, barakallahu fikum, dan kaum musyrikin Arab di masa itu, justru imannya mereka kepada takdir. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau mereka tidak iman kepada takdir, barakallahu fikum, nah, tidak akan bisa mereka mencapai sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Justru umat manusia itu sangat butuh dengan iman kepada takdir. Justru iman kepada takdir itulah yang memperkokoh, ya, barakallahu fikum, mental manusia, yang memperkokoh jiwa manusia, barakallahu fikum. Nah, dan sebaliknya ketika manusia itu tidak punya keimanan kepada takdir, ya rentan, ya. Nah, barakallahu fikum, bunuh diri itu yang paling ngeri, barakallahu fikum. Na'am. Karena sebuah kegagalan, karena barakallahu fikum, sebuah musibah, karena sebuah kehilangan, karena enggak punya iman kepada takdir, matilah dia. Minum Baygon atau mengiris urat nadinya atau gantung diri, barakallahu fikum. Na'am. Ya, karena tipis imannya kepada takdir. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atau yang barakallahu fikum tidak kuat juga, stres, masuk rumah sakit jiwa. Ya, nah. Biasanya habis-habis pemilihan itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah totalitas, ya kan, ngeluarkan uang miliaran, pinjam sana, pinjam sini, barakallahu fikum. Nah, untuk modal, ya, mencalonkan diri jadi anggota DPR, ya, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, ketika gagal, stres. Nah, ya, sampai rumah sakit jiwa itu menyediakan, barakallahu fikum, na'am, tempat khusus, ya, calon-calon legislatif yang gagal dalam pemilihan kemudian stres gila. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, itu akibat barakallahu fikum, tipisnya keimanan seorang insan kepada takdir. Nah, sehingga kemungkinannya dua, antara orang ini memang jahil atau memang dia sengaja memasukkan racun itu kepada umat Islam dengan pemahaman liberalnya. Iya, dia tahu efek kerusakannya itu ke arah mana. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksud dia itu sebenarnya bukan untuk memperkuat umat Islam, tapi justru melemahkan. Ya, umat Islam itu kalau punya iman kepada takdir, membuat musuh-musuh Islam itu benar-benar ketakutan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi ya begitulah yang namanya barakallahu fikum. Ya, syaitan. Nah, dia pandai menyembunyikan maksud keburukannya dengan kata-kata yang indah. Ya, nah, yang dia sampaikan umat Islam itu kalau iman kepada takdir lemah. Islam itu tidak akan bisa jaya kalau masih percaya dengan takdir. Padahal dibaliknya justru apa? Sebaliknya. Ya, nah, justru umat Islam itu kalau iman kepada takdir semakin kuat, semakin kokoh barakallahu fikum. Iya. Dan semakin barakallahu fikum tangguh. Dia akan bisa bertahan dengan segala macam kondisi kehidupan. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim, intinya apa yang saya gambarkan di sini untuk menjelaskan kepada para santri-santri ya yang mulia dan budiman, nah, bahwa penting bagi kita semua untuk barakallahu fikum memiliki pengetahuan tentang takdir sesuai dengan kadar yang memang dijelaskan oleh para ulama. Nah, karena terlalu dalam juga itu tidak direkomendasi dan tidak dianjurkan oleh para ulama, ya, karena akan membuat kita tersesat, ya. Karena kedalamannya di luar batas dari barakallahu fikum kemampuan kita. Tayyib. Kita akan menyimak barakallahu fikum penjelasan dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Qala Muhammad ibn al-Husain hasbiyallahu wa kafa wa ni'mal wakil walhamdulillahi ahlul hamdi wassanai wal'uddati walbaqai wal'azamati walkibriyai ahmaduhu ala tawaturi ni'amih waqadimu ihsanihi waqasamihi hamda man ya'lam anna maulahul karimu yuhibbul hamda falahu alhamdu ala kulli halin wa salawatuhu ala al-bashirin nadhiri as-sirajil muniri sayyidil mursalina sayyidil awwalina wal akhirina dhalika muhammadun rasulu rabbil alamina wa ala alihi tayyibina wa ala ashabihi muntakhabina wa ala azwajihi ummahatil mu'minina. Nah, itu pembukaan dari beliau. Kata beliau, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagiku sebaik-baik wakil. Segala puji hanya milik Allah, zat yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Nah, bekal dan kekekalan, keagungan dan kesombongan hanya miliknya. Aku memujinya atas berlimpahnya nikmat-nikmat yang tercurah. Dan kebaikannya dan pembagiannya yang mendahului segala sesuatu. Aku memujinya dengan pujian orang yang mengetahui bahwa maulanya, bahwa zat yang menjadi penanggung jawabnya adalah zat yang maha mulia, menyukai pujian. Dan dia layak untuk mendapatkan pujian atas segala sesuatu dan kondisi. Ya. Kondisi baik, Allah dipuji. Kondisi yang kita pandang buruk, juga Allah tetap dipuji. Barakallahu fikum. Na'am. Salawat untuknya atas Bashir wan Nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Lentera yang menerangi pimpinan manusia awal dan akhir. Dia adalah Nabi Muhammad, utusan Rabbul Alamin. Juga salawat atas keluarga beliau yang baik, sahabat-sahabatnya yang pilihan. Juga atas istri-istrinya, ibu-ibunya, kaum mukminin. Nah, itu mukaddimah dari beliau. Amma ba'du fa inna sa'ila sa'ala an mazhabina fil qadar. Ada maksudnya. Kalau ada orang yang bertanya tentang bagaimana mazhab kami dalam masalah takdir. Ya. Nah, nahnu di sini kembali kepada aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada yang tanya, apa sih mazhabnya aswaja terkait dengan takdir? Ya. Artinya, beliau sebelum masuk dalam ranah pertempuran, perang, ya, bil hujjah wal bayan, masalah rudud kan perang, ya, perang argumentasi. Nah, maka beliau membekali kita dengan barakallahu fikum na'am, bekal-bekal yang sangat penting dalam membahas masalah takdir. Sebelum masuk dalam bantah-membantah. Fal jawabu fi dzalika, maka jawabannya dalam hal ini adalah qabla an nukhbirahu bi madhhabina anna nansahu as-sa'ila wa nu'allimuhu annahu la yuhsinu bil muslimina at-tanqiru wal bahthu 'anil qadari. Sebelum, kata beliau, kami menghabarkan kepada sang penanya tentang bagaimana mazhab kami dalam masalah takdir, maka terlebih dahulu kami nasihatkan kepada sang penanya. Kami berikan ilmu kepada sang penanya. Poin penting, bahwa tidaklah baik seorang muslim itu terlalu menggali. Tankir itu nakoro. Arti nakoro. Ya. Atau tanakoro. Ya, tanakoro. Tanakoron. Nah. Tayyip. Tankir. Barakulahikum. Atau nakoro yunakiru tankirun ya. Artinya menggali. Terlalu dalam. Tidaklah baik bagi seorang muslim menggali terlalu dalam masalah takdir. Barakallahu fikum. Artinya ada ambang batas di situ kita boleh menggali. Ya, nah, kalau terlalu dalam, barakallahu fikum, bisa mengakibatkan bahaya. Ya, nah, lumpur lapindo bisa keluar. Lahar panas bisa keluar, kan? Nah, ketika kita menggali sesuatu yang di luar batas kebolehannya, ya, justru akan mencelakai kita. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, masalah takdir ini tidak boleh Anda menggali terlalu dalam. Itu nasihat pertama. Tidak boleh membahas terlalu jauh tentang masalah takdir. Ada batasannya. Kalau lebih dari batasan tadi, kita akan tersesat. Ya. Lebih dari batasan tadi, sudah tidak ada cahaya di situ. Paham ya? Nah, gelap. Artinya yang kita lihat adalah kegelapan. Barakallahu fikum. Li'annal qadara sirrun min sirrillah ta'ala. Karena takdir itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kalau kita terlalu dalam, naam kita akan barakallahu fikum. Iya. Bingung. Allah Subhanahu wa taala itu mendesain alam ini sesuatu yang menjadi sumber kehidupan kita. Tetapi di saat yang bersamaan, dia juga yang menjadi sesuatu yang menggiring kita pada kematian. Contoh, oksigen. Manusia, kalau gak ada oksigen, gak bisa bernapas. Mati. Ya kan? Tapi oksigen itu juga yang membuat manusia mengalami penuaan. Iya. Nah, di satu sisi kita butuh, di sisi lain dia juga yang menyebabkan barakallahu fikum daya kita meninggalkan dunia ini. Makanya di antara prinsip ilmu pengawetan itu apa? Depressing ya kan? Nah, dikeluarkan udara barakallahu fikum kemudian di-fresh biar apa? Awet makanannya. Iya. Nah, karena oksigen itu mempercepat apa? Penuaan, mempercepat perusakan sel. Tapi di satu sisi kita butuh oksigen. Nah, itu kan rahasianya Allah. Nah, di satu sisi kita butuh, tapi di sisi lain itulah yang menyebabkan penuaan kita, perusakan sel-sel kita. Nah, itu rahasia Allah, masalah takdir. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allah Subhanahu wa taala membenci yang namanya kekufuran, kesyirikan, kemungkaran. Tapi Allah tetap mentakdirkan itu ada. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada yang bisa kita bahas. Ada yang tidak bisa kita bahas. Nah, jadi takdir ini adalah rahasia Allah. Barakallahu fikum. Ya, ada yang bisa kita jangkau untuk kita bahas. Ada yang sudah mentok di situ, jangan antum lanjutkan. Kalau antum lanjutkan, gelap di depan itu. Paham? Nah, kalau antum tetap nekat masuk ke gelapan tadi, sesat. Nah, ya. Dan kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah takdir dia tadi karena tidak mengindahkan batasan-batasan tadi. Dia tetap masuk padahal itu sudah di luar batas kemampuannya. Nah, ada yang beloknya ke kanan, ada yang beloknya ke kiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullah, balil imanu bima jarrat bihil maqadiru min khairin aw syarrin wajibun 'alal 'ibadi ay yu'minu bihi. Bahkan kata beliau, iman dengan apa yang terjadi dari takdir-takdir Allah, baik dan buruk, adalah wajib bagi hamba-hamba Allah. Mereka harus mengimani. Ya, apa yang terjadi, baik ataupun buruk, itu dengan kehendak Allah. Hatta yang namanya orang bunuh diri, itu takdir Allah. Karena sebagian orang awam menganggap orang yang bunuh diri itu orang yang mendahului takdirnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Takdirnya dia itu belum mati, tapi karena bunuh diri jadinya mati, dia mendahului takdir. Barakallahu fikum. Nah. Itu barakallahu fikum, kalau memang yang dia maksudkan dengan hakikat yang seperti itu pemahaman yang salah. Ya. Nah, pemahaman yang batil. Barakallahu fikum. Hatta yang namanya orang bunuh diri, matinya juga dengan takdir Allah. Apa argumen logikanya? Banyak yang mencoba bunuh diri tapi enggak mati. Ya enggak? Nah, ada yang coba barakallahu fikum, naam, gantung diri, ya, naam. Dia ikatkan tali di barakallahu fikum na'am, di palang rumahnya itu, ya. Baik. Ketika dia lompat malah palangnya patah, ya kan? Nah. Enggak jadi mati malah patah kaki. Barakallahu fikum na'am. Ada yang mencoba minum Baygon, barakallahu fikum na'am. 2 liter ya, na'am. Enggak mati juga barakallahu fikum na'am. Cuma organ tubuhnya yang rusak. Ada yang coba terjun dari lantai barakallahu fikum na'am yang tinggi, enggak mati juga. Ya kan? Na'am. Artinya memang belum takdirnya mati, makanya ya enggak mati. Iya, itu secara logikanya banyak orang yang mencoba bunuh diri enggak mati. Na'am. Jadi orang yang mati karena bunuh diri, ya memang takdirnya mati karena bunuh diri, bukan dia mendahului takdir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi hatta orang yang bunuh diri pun itu dengan takdir Allah matinya. Barakallahu fikum. Nah. Kita harus imani, kita yakini itu adalah takdir Allah. Tsumma kata beliau, la yu'manu al-'abdu ayyabhatha 'anil qadari fayakdzibu bima qadirillahil jariyati al-ibad. Fayudillu an tariqil haqqi. Kemudian kata beliau, tidaklah aman kalau ada seorang hamba yang membahas masalah takdir terlalu dalam, menggali terlalu jauh. Nah, akhirnya apa? Dia akan mendustakan takdir-takdir Allah yang telah terjadi. Karena tadi kedalaman. Ya, dia ingkari takdir-takdir itu. Sehingga dia akan tersesat dari jalan yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma halakat ummatun qattun illa bisyirki billah. Wa ma asyrakat ummatun hatta yakuna yabdu tayyib amruha hatta yakuna badau amruha tayyib wa syirkaha at-takdzib bil qadari. Nah, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, tidaklah binasa satu umat sedikit pun melainkan sebab kebinasaan umat tadi adalah syirik kepada Allah. Dan tidaklah umat itu berbuat syirik sampai barakallahu fikum mereka mengawali kesyirikan tersebut dengan mendustakan takdir. Ya. Nah. Jadi kesyirikan itu diawali dengan kesalahpahaman manusia terkait dengan masalah takdir. Seperti musyrikin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka nyaman dengan kesyirikannya ketika diingkari, ketika ditegur, mereka jawabannya dengan argumen takdir. Lau syaa'allahu ma asyrakna. Kalau memang bukan kehendak Allah, ya, kami enggak akan syirik. Nah, kalau memang Allah itu benci seperti kata kamu, ritual yang kami lakukan, kenapa Allah biarkan kami melakukannya? Kalau Allah enggak suka, kenapa enggak diazab? Tapi sampai sekarang kami masih hidup. Nah, dan ritual kami ini sudah berlangsung ratusan tahun. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalau salah, kenapa enggak diazab? Ketika Allah biarkan kami syirik, bagaimana kata kamu, ya? Berarti Allah ridha. Tadi enggak paham terkait dengan masalah takdir dan masyiah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya nyaman dengan kesyirikan tadi. Begitu juga barakallahu fikum qadariyah. Nah, di mana mereka meyakini hamba punya kehendaknya sendiri, Allah juga punya kehendaknya sendiri. Allah enggak bisa cawe-cawe ikut campur dengan kehendak hambanya. Begitu juga hamba tidak bisa ikut campur dengan kehendak penciptanya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Qadariyah meyakini hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, nah. Makanya dikatakan oleh para ulama, Qadariyah majusu hadhil ummah. Nah, Qadariyah itu majusiyatu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah itu adalah umat majusinya dari kalangan umat Islam. Orang majusi punya dua Tuhan. Ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Iya. Qadariyah ada Tuhan Allah, ada Tuhan manusia. Karena masing-masing mencipta perbuatannya sendiri. Nah, artinya jatuh juga dalam kesyirikan. Paham ya? Nah, jadi kelompok-kelompok yang tersesat, yang jatuh dalam kesyirikan, sebabnya tadi, karena mereka tidak mengerti dan memahami masalah takdir. Artinya masalah takdir ini sangat penting. Ya, masalah takdir ini sangat urgen untuk kita barakallahu fikum bekali diri kita ilmu tentangnya, dan orang yang punya barakallahu fikum ilmu yang mumpuni, ya, ilmu yang kokoh iman kepada takdir, akan muncul ya pengaruh yang positif, pengaruh yang baik ya pada mental orang tersebut, pada jiwa orang tersebut, barakallahu fikum. Na'am. Anda akan melihat dia akan menjadi orang yang kokoh. Nah, ya. Dia akan menjadi orang yang tangguh. Diuji dalam kesenangan, dia tetap pada jalur yang tepat. Diuji dengan kesusahan, dia juga tetap pada jalur yang tepat. Nah, ada orang yang diuji dengan kesenangan, pindah jalur. Ya. Ada orang yang diuji dengan kesusahan, pindah jalur. Karena imannya kepada takdir tipis. Nah, sehingga penting sekali bagi kita semua para santri, para talabah, demikian juga kaum muslimin ya, untuk mengerti permasalahan takdir dengan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh Rasul dan disampaikan juga oleh para ulama barakallahu fikum. Nah, ini poin-poin dasar yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab ya. Kita cukupkan sampai di situ. Nah.